apa diberi kerajaan sama sang raja. Waqad kharaja bi ila bait asnami listudalah. Dan sekarang jadi sedang perjalanan menuju ke padepokan berhala untuk sujud kepada berhala tersebut. Fa kharajatil ajuz fi a'radihim. Maka nenek tua itu pun marah besar. Piye orang ini? Yo saya beriman, lah kok sekarang mau kubur dia? Enaik. Maka dia pun keluar ala fi a'radihim, membelah sok-sok orang yang ada ketika itu yang sedang melihat pemandangan tadi. Dia datang, tahmilu ibnaha ala atiqiha, anak yang enggak bisa jalan tadi itu ditaruh di atas pundaknya, yakni digendong sama dia, bawa jadi saksi. Wa tawaffiqu jarjis, terus nenek ini ngomel-ngomel ya, mencela-cela jarjis, semua orang ini kurang ajar, wes pokoknya ngapa-ngapa. Wanasu mustaghinuna anha, ketika itu umat manusia tersibukkan dari orang ini. Nah, ini tidak ngurusi perempuan ini, tapi melihat jarjis yang sebelumnya getol ngurusi raja, lah kok sekarang nuruti raja? Bagaimana ini? Apa yang akan terjadi? Falamma dakhala jarjis baitul asna, ketika jarjis sudah masuk di rumah yang ada berhala di situ, wadakhala nasu ma'ahu, ketika itu umat manusia ikut nimbrung masuk melihat jarjis ngapain di situ. Nabar, maka jarjis pun mulai melihat-lihat, lihat keadaan sekitar. Faidal ajuz wa bunuha ala atiqiha aqrabun nasi ilai aqraban nasi minhum qauman. Ternyata secara tidak sadar jarjis melihat, loh, nenek tua dan anaknya yang sedang digendong ada di dekat dia. Loh, baik kok orang ini. Ini bahnya kok di sini sama anaknya. Fad'a ibn al-ajuz bismi. Langsung ketika itu jarjis menunjukkan kepada wanita tersebut apa yang beliau janjikan sebelumnya. Dipanggil nama anak tersebut. Fulan. Fanataka bi ijabati. Langsung spontan dia bisa menjawab panggilan jarjis. Masih bisa ngomong. Wa ma takallama qabla dhalika qattu, padahal sebelumnya tidak bisa ngomong. Thumma taham an atiqi ummi, kemudian secara spontan loncat dari apa gendongan ibunya. Yamshi ala rijlaihi sawiyatain, dia langsung bisa berjalan tegap di atas kedua kakinya. Wa ma wati'al arda qabla dhalika qattu biqadami, padahal sebelumnya dia belum pernah menginjak bumi dan tanah sebelumnya. Dan dia langsung bisa ngomong. Dia panggil, hei fulan, oh iya, ada apa jajis? Lah bisa ngomong, langsung loncat, langsung jalan. Falamma waqafa baina yadayhi jajis, ketika pemuda ini sudah berhadapan dengan jajis, qala, maka jajis berkata kepada pemuda tadi, idhab, sekarang kamu berbalik, kamu pergi, fajawili hadihil asnam, kamu datangi berhala-berhala itu, panggil berhala itu menuju kemari. Wa hiya hina idzin ala manabir min dhahab, ketika itu berhala-berhala tersebut ditaruh di atas mimbar dari emas. Wahidun wa sab'una sanaman, jumlah secara total 71 berhala. Wa hum ya'buduna asy-syamsa wal qamara ma'aha, dan penduduk kerajaan mereka biasa menyembah matahari dan bulan bersama dengan menyembah berhala-berhala tersebut. Faqala lahul ghulam, maka pemuda itu pun berkata kepada jarjis, kaifa aqulu lil asnam, gimana caranya saya memanggil berhala tadi, apa berhala-berhala tersebut? Qala, jarjis mengajari, taqulu laha, kamu datangi berhala itu dan ngomong kepada mereka, inna jarjis yas'aluk wa ya'zim 'alaika billadhi khalaqak illa ma ji'tahu, bilang sama berhala itu ya, jarjis mengundang kalian dengan nama Tuhan kalian, kalian harus datang. Falamma qala lahal ghulamu dhalik, maka sang gulam tadi pun jalan ya menuju ke berhala tersebut, langsung ngoceh-ngoceh, kalian diundang kerja sekarang ya, kalian harus datang. Akbalat, ternyata 71 berhala itu pun berjalan sendiri. Tudah rujungilah jarjis, dan berjalan pelan-pelan menuju ke jarjis. Falam mantahat ilai, ketika berhala itu sampai di hadapan jarjis, rakabal arda bin jari, jarjis langsung menghentakkan tanah dengan kakinya. Fakasat biha wabimana biha, ternyata dengan hentakannya jarjis langsung 71 berhala itu pun dilesap ya, langsung ditelan bumi bersama dengan mimbarnya sekaligus langsung hilang. Wa kharaja iblis min jawfi sanamin minha hariba farqan min al khashab,